Ini baru satu pertanyaan ya. Subhanallah. Pertanyaan kedua, assalamualaikum afwan Ustaz. Saya seorang PNS yang salah satu tugas saya menilai konsep pedoman tata batas areal kerja izin pertambangan, di mana membuat pedoman adalah kewajiban perusahaan. Apakah boleh saya menerima pemberian uang dari perusahaan setelah selesai pekerjaan karena terkadang bekerja di luar jam kantor? Baik. Anda biasanya lembur itu gaji dari pihak instansi atau pihak luar? Iya kan ya? Logikanya kan begitu. Kalau ini alasannya lembur tapi minta uangnya kepada klien. Ini uang lembur atau uang rasuah? Uang rasuah kan? Ya. Kalau lebih 500 ribu urusan Anda bukan dengan saya lagi, dengan KPK udah. Ya. Walaupun di bawah 500 ribu Allah tetap mengharamkannya. Ar-rasyi wal murtasyi finnar. Pemberi rishwah dan penerima rishwah dalam neraka. Walaupun sekecil apapun juga. Ya. Maka kalau Anda merasa terzalimi, minta ke instansi Anda. Pak, saya ada lembur. Kalau enggak dikasih, ya minta ke Allah. Apakah boleh saya bertindak sebagai konsultan yang membuatkan konsep pedoman di luar jam kantor dan tanpa menggunakan fasilitas kantor? Boleh, tapi resign dulu dari instansi ini. Buka setelah itu PT konsultan, apa namanya ini, pedoman pembuatan kerja di bidang tambang. Boleh, tapi resign. Ya. Kalau resign terputus gaji Anda, gaji mungkin terputus, rezeki terputus? Tidak. Orang berpikirkan begitu, kalau resign berarti saya nanti makan apa Ustaz? Ya makan nasi lah. Semua orang juga enggak, bukan PNS, bukan apa-apa, makannya juga nasi. Enggak ada yang makan batu. Ya. Rezeki Allah yang memberikan. Ya. Tapi kalau Anda umpamanya khawatir begitu begini segala macam, ya udah. Cukupkan dengan rezeki yang ada dari instansi tadi. Kurang Ustaz. Kalau kurang minta ke Allah. Allah berikan dengan jalan yang baik dan yang halal. Baik. Ustaz, Anda mau bertanya bagaimana aktivitas Rasulullah SAW dalam mencari menjemput rezeki setelah beliau menjadi nabi di usia 40 tahun. Apakah masih berdagang atau aktivitas lain? Syukran wa jazakallahu khair ya Ustaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menjadi nabi, beliau enggak ada aktivitas dagang lagi. Aktivitasnya menyampaikan syariat Allah. Ya. Dari mana rezekinya? Dari Allah azza wajalla. Istrinya kan kaya raya. Kemudian setelah harta istrinya habis, setelah ada peperangan, rezeki beliau dari harta rampasan perang. Waju'ila rizki tahta suyuf. Rizki Rasulullah ada di bawah kilatan pedang. Ya. Dan karena itu juga Rasulullah SAW ketika perang Tabuk tadi, itu yang beliau ingatkan kepada para sahabat untuk mendorong motivasi mereka, ya. Ta'alu nuqatilu banatil asfar. Ketika perang, yang ikut perang itu dapat rampasan perang. Rampasan perang bisa harta, bisa hewan, bisa emas dan perak, bisa juga orang-orang, manusia. Manusia tawanan perang yang kalah perang tadi, kalau mereka bawa perempuan-perempuan anak istri mereka ke dalam peperangan, itu rampasan perang. Jadi budak. Ya. Islam membolehkan perbudakan, Ustaz. Islam bukan membolehkan perbudakan, tapi perbudakan itu sudah ada dan Islam hanya melanjutkan saja. Tapi kemudian menguranginya dengan cara banyak dosa-dosa yang ditebus dosa tersebut dengan memerdekakan budak setelah dia menjadi Islam, Muslim. Paham? Berarti Islam tidak menghargai hak asasi manusia, Ustaz. Islam sangat menghargai hak asasi manusia. Andai orang kafir tadi yang tidak menjadi tawanan, hidup di negara kafir, mungkin dia masuk Islam atau tidak? Hah? Tidak mungkin lah. Kalau dia masuk Islam, dia akan dibunuh oleh saudara-saudaranya. Agama musuh. Iya atau tidak? Dia hidup dengan nyaman dan tenang dan tentram. Tapi akhir kehidupannya nanti dia masuk ke mana? Pasti neraka. Anda yakin? Baik. Yang ditawan menjadi budak negeri Islam, bisa diperjualbelikan sebagai harta. Ya. Walaupun hilang haknya sebagai manusia ketika itu, kalau dia masuk Islam, tetap juga jadi budak. Tetapi dia mendapatkan prioritas utama untuk dimerdekakan. Dalam beberapa kasus dosa yang dilakukan saudara muslim, memerdekakan budak. Di antaranya, suami istri hubungan badan di bulan puasa, kafaratnya adalah memerdekakan budak. Sudah dapat hadiah? Bismillah. Pilih. Betul. Dosa apa lagi? Apa? Membunuh orang muslim tanpa sengaja. Selain membayar diat, membayar kafarat, berdekakan. Silakan, fadhil. Silakan, sudah dapat hadiah? Mau dihadiahkan yang lain, tunjuk aja orangnya. Dia yang nunjuk. Ya udah, maju antum. Masya Allah. Enak kan dekat orang soleh? Di dunia aja udah enak. Fadhil. Antum pilih. Temanan dia yang ngasih. Dia yang ngasih. Allah setelah Allah yang ngasih antum. Sebab dia kemudian dia. Jelas? Apa lagi yang ada kafaratnya memerdekakan budak? Tidak ada? Apa? Meninggalkan puasa. Tadi sudah dijawab. Suami istri yang berhubungan di siang hari Ramadan. Ya, di antaranya kafarah sumpah. Fa kafaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Merdekakan budak. Apalagi yang lain? Siapa yang tahu apa itu zihar? Zihar apa? Ya udah, tunjuk lagi siapa yang mau Anda kasih. Fadal, maju Anda. Dikasih hadiah sama orang soleh Anda. Allah berkati. Dakwah orang soleh itu. Ya. Dengan demikian, ketika dia dimerdekakan, andai dia tidak dimerdekakan pun, memungkinkan dia untuk jadi Islam atau tidak? Sangat memungkinkan. Dia lihat kehidupan yang berbeda, rumah tangga yang berbeda. Ya. Antara di negerinya di negeri kafir dengan di negeri muslim. Tersentuh hatinya dengan keislaman. Banyak kaum muslimin, banyak orang-orang kafir seperti ini ya ikhwan. Ya. Saya ada teman-teman yang bekerja di dealer mobil Toyota terbesar di Saudi Arabia itu punya Muslim Abdul Latif Jamil. Di sana ada karyawan mekanik-mekaniknya yang dari negeri Muslim dari Indonesia, ada negeri negara kafir dari Filipina, ada dari agamanya Kristen, dari India agamanya Hindu, Buddha dan lain-lain. Dan kebijakan perusahaan gaji sama. sekitar mekanik itu sekitar 2.500 real. Tapi yang diterima Muslim terkadang sampai 4.000 real atau lebih. Kenapa? Sisanya adalah zakat perusahaan. Ya, zakat perusahaan yang Muslim dapat. Kenapa? Karena di sana UMR untuk hidup layak itu sekitar 4.500 real. Maka sisanya ditutupi, dianggap dia miskin, dapat dia zakat. Kenapa gajinya nggak UMR? Itu UMR untuk orang Saudi. Kalau mereka itu standar gaji per negara. Negara yang mata uangnya tinggi, gajinya lebih tinggi dari negara yang mata uangnya, kondisi ekonominya lebih rendah. Karena menurutnya gaji 2.500 di Indonesia sudah sangat tinggi. Ya, karena itu mereka terapkan, tetapi UMR untuk Saudi 4.500. Selisihnya yang Muslim ditutupi dengan zakat. Karyawan yang non-Muslim, apa yang dia lakukan? Hah? Kalau mau naik gaji Anda, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Iya atau tidak? Dan itu yang terjadi. Masalah dia sholat, dia enggak puasa, itu kan urusan dia dengan Allah. Yang jelas gaji naik. Iya atau tidak? Itu enaknya hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Memungkinkan dia tertarik pada agama Allah. Ya. Sehingga si budak tadi sangat sangat gampang dan diharapkan menjadi menjadi muslim. Dan ingat Anda, ada sebagian tabi'in yang menjadi ulama kaum muslimin dan dia asalnya budak. Di antaranya budak dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dikenal dengan sahabat Rasulullah SAW yang banyak ilmunya karena dia sering dekat dengan Rasulullah SAW. Dan yang paling dekat dengan beliau adalah budaknya yang menjadi ulama di masa tabi'in. Siapa namanya? Nafi'. Fadal. Fadal ya akhi. Siapa lagi ulama tabi'in yang dia adalah budak? Ulama tabi'in. Atha bin Abi Rabah, faddal. Dia dekat dengan siapa? Budaknya siapa dia? Abdullah bin Abbas dia, faddal. Ambil. Dua. Masya Allah, beliau ngasih syafaat untuk antum aja. Beliau ngasih syafaat dua. Beliau ngasih syafaat dua ustaz. Ya. So, antum mau hadiahkan ke dia juga boleh. Oh, Masya Allah. Itu namanya syafaat. Nanti di akhirat kita berharap syafaat orang-orang seperti itu. Amin. Ya. Kenapa dia menjadi ulama di masa itu? Karena para tabi'in yang lain sibuk dengan kehidupan masing-masing. Yang budak ini dekat dengan para ulama sahabat tadi. Mereka lah yang mewarisi para ilmu para sahabat tadi. Ya. Allah taala. Jelas ini. Bagaimana hukum bekerja di perusahaan yang menjual rokok elektrik? Dalam kurung apa namanya vape, dan bagaimana hukum vape itu sendiri, apakah sama dengan rokok biasa? Saya tidak tahu rokok elektrik itu isinya apa. Tembakau juga atau bukan? Saya tidak tahu dampaknya kepada kesehatan bagaimana. Berarti tembakau juga. Bahkan isi narkoba juga. Baik. tembakau jelas haram, maka dia mau cair, dia mau bentuk gas, mau bentuk apa, yang haram adalah haram. Ada hadiah, masya Allah, diingatkan. Sudah dapat antum, baik? Belum, masya Allah. Syafaat kaum muslimin. Antum pilih aja sendiri. Kaum muslimin baik-baik ngomong, dia antum dapat sendiri. Baik-baik. Apakah uang sumbangan lembaga digunakan untuk acara kantor, apakah boleh? Kalau haram, baiknya menghadiri acara tersebut atau tidak? Saya enggak paham, apakah uang sumbangan lembaga digunakan untuk acara kantor, maksudnya apa ini? Enggak paham saya. Lewat. Yang bertanya mana dapat hadiah ini, karena saya enggak paham. Mana yang bertanya? Ibu-ibu. Siapa yang bertanya? Subhanallah, antum orangnya sangat amanah. Padahal tinggal berdiri aja kan gak ada yang tahu. Alhamdulillah, masih ada amanah di akhir umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang ada nanti tenang panitia aja ya. Ustaz, ana mau tanya, suami ana kerjanya di lapangan. Apa ini, kemudian di lapangan jadwal kerjanya dari jam 7.30 sampai 4.30 karena pekerjaan sudah selesai sebelum sepertinya tadi ibu-ibu ini akhir ya, kasih aja sebelum waktu yang ditentukan, suami suka langsung pulang ke rumah. Itu bagaimana ya Ustaz? Ya. Anda sebagai istri wajib menasihati suami dalam hal ini. Ya. Ucapkanlah kata yang baik, mungkin mas atau abi atau apa namanya. Anda katakan kepada dia, ya. Aku cinta denganmu. Ingin selalu bersamamu. Ingin kau selalu di rumah. Tapi bukan untuk maksiat kepada Allah. Sekarang kau di rumah, sebelum jam pulang sudah di rumah, berarti yang kau bawa adalah gaji yang merupakan neraka Allah, selisih antara jam yang tidak di kantormu. Ya. Karena kalau langsung anda usir, marah dia. Ini rumah-rumahku, kenapa kau usir-usir aku di sini? Kau usir rumah, di kantor aja kan belum jamnya. Ini kan ini rumah-rumahku, kenapa kau usir-usir? Apa kau tidak sayang lagi kepadaku? Hah? Ya, anda katakan, karena sayangku kepadamu lah, aku suruh engkau ke kantor, agar aku dan anak-anakmu dan dirimu tidak dimurkai Allah, dan agar yang kita makan santap bersama dari rezekimu, dari gajimu adalah makanan bukan neraka Allah. Ya. Para wanita salaf, dikatakan oleh Ibnu Khalikan, mereka selalu membisikkan kepada suaminya, ya zauj, fa inna nasbiru ala jau, wa la nasbiru ala azabillah. Wahai suamiku, engkau pulang ke rumah tidak bawa uang, tidak bawa hasil apapun makanan hari ini, aku dan anak-anakmu masih bisa bertahan sehari dua hari menahan lapar, tidak makan, tidak minum. Tapi kalau engkau pulang membawa harta hasil dari yang haram, aku dan anakmu tidak ada yang kuat menahan api neraka Allah. Ini yang selalu mereka bisikan kepada suami-suami mereka. Sehingga bisikan ini yang menyebabkan para aparat negara, para pedagang, para penjual jasa, para pembeli, semuanya takut kepada Allah, karena selalu ketika akan berbuat maksiat, ya, terngiang nasihat istri dan anak-anaknya. Terbayang oleh dia wajah istri dan anaknya makan neraka. Hah? Coba anda bayangkan ketika yang dimakan oleh istri anda bukanlah nasi, anak anda yang disuapnya bukan susu, diminumnya bukan susu, bukan kue, tetapi neraka yang masuk ke mulutnya. Yang Anda tahu bahwa setitik bunga api neraka diinjak, keinjak atau kena badan, otak mendidih, benda padat mendidih dengan jarak panjang 1 meter lebih. Tidak ada api dunia yang bisa sampai seperti itu. Bagaimana caranya agar transaksi jual beli emas atau logam mulia melalui kurir agar tidak terkena riba nasiah? Saya pernah membaca buku Ustaz bahwa ketika emas sampai, akadnya dapat diulang kembali agar berlangsung tunai. Bagaimana maksud dari pernyataan tersebut? Maksudnya ini, kalau Anda umpamanya khawatir risiko membawa emas dalam jumlah yang besar, umpamanya setengah kilo, 1 kilo, 2 kilo, risiko tinggi, Anda telepon si penjual tadi, kemudian Anda transfer dan berakad. Ini akadnya kan batal, ya. Tapi kemudian setelah sampai di rumah, Anda pegang emasnya, Anda simpan, lalu Anda katakan kepada telepon lagi si penjual tadi. Yang kurir Anda enggak bisa berakad dengan dia, karena dia kurir, bukan si penjual. Kalau dia penjual bisa, tapi dia kurir. Ya, Anda telepon lagi ke dia, Anda katakan, Pak, itu akadnya batal karena tidak tunai. Karena saya kirim uang, kemudian emasnya kan enggak pada saat itu saya terima. Ya. Tapi sekarang emas sudah di tangan saya. Uang yang saya kirim itu hutang saya kepada Anda, saya konversikan jadi harga barang. Sekarang setuju dengan harga segitu? Setuju. Ya. Udah halal jadinya, tunai namanya, wallahu a'lam. Ustaz, merokok haram, menjual rokok haram, bekerja di pabrik rokok haram. Bagaimana dengan petani tembakau? Apakah haram juga? Kita tidak tahu tembakau digunakan untuk rokok atau kosmetik atau kesehatan. Abu Hafsah. Ini penemuan baru, rokok untuk kesehatan. Ada tembakau, maaf, tembakau untuk kesehatan. Ada tembakau untuk kesehatan? Setahu saya membaca referensi, rokok itu selain kegunaannya untuk, maaf, tembakau itu kegunaannya selain untuk rokok, tidak ada kegunaan lain kecuali sebagai pestisida organik. Ya. Pengganti pestisida yang kimia, pembunuh hama, ya. Itu kan pakai pestisida kimia. Itu biasanya merusak kepada tanaman, berdampak kepada buah, yang berdampak kepada manusia juga, kesehatan manusia. Maka ada usaha membuat pestisida organik dibuat dari tembakau, ya, pembunuh hama. Jadi si perokok itu sama dengan hama, dibunuh dia dengan pestisida organik, ya. Tapi penggunaan tembakau untuk ini, itu biayanya mahal. Karena kalah bersaing, pasti harganya harus bersaing dengan antara si produsen, si pabrik rokok dengan produk pestisida organik. Iya atau tidak? Sedangkan perusahaan rokok berani harga mahal. Kalau pabrik pestisida organik tadi beli dengan harga mahal, mereka enggak bisa jual ke pasar, kalah dengan pestisida kimia. Ya. Paling yang digunakan enggak sampai 0,000 sekian per sejuta mungkin yang untuk pestisida organik tadi. Yang umumnya dia digunakan untuk rokok. Maka tidak bisa dikatakan halal. Karena hukum itu untuk lil ghaibi syai' la lin nadir syad. Hukum adalah untuk yang umum digunakan, bukan untuk yang jarang digunakan. Ustaz, yang semoga dirahmati Allah, amin. Apa hukum menggunakan uang virtual seperti Dana? Di situ kita mendapat keuntungan seperti voucher dan cashback. Wallah ta'ala a'lam. Anda mengatakan uang virtual. Betulkah akadnya tukar-menukar uang? Anda tukar uang fisik 1 juta dengan uang virtual. Mau Anda tukar uang Anda dengan itu berbentuknya apa? Uang virtual tadi berbentuk angka atau kode? Hah? Ada yang pakai chips. Kalau pakai chips berarti masuk uang Anda ke situ. Ya. Ada yang berbentuk password. Ya. Ini yang disebutkan tadi berbentuk yang mana? Dia enggak pakai chips, enggak kan ya? Tidak pakai kartu dia kan ya? Pakai password atau pakai apa? Pakai angka kan ya? Pakai password kan? Pakai angka kan ya? Kode-kode tertentu? Anda untuk mengaksesnya bagaimana? Kalau pakai chips berarti ada chipsnya di dalam chip dia mataro. Kalau ini dalam apa? Password. Iya, maksud saya, Anda ganti uang Anda dengan password. Lupa Anda passwordnya hilang uang Anda atau tidak? Hah? Bisa enggak Anda klaim ke perusahaannya? Enggak kan ya? Kan dia bilang Anda sudah tukar. Sudah tukar uang Anda, berarti uang Anda hilang seperti uang Anda jatuh dalam dompet, jatuh. Bisa Anda klaim ke pihak perusahaan, baru terima gaji 1 juta, ya, kemudian jatuh di jalan. Anda klaim lagi ke pihak yang gaji Anda, uang saya jatuh, hilang. Enggak kan ya? Kata mereka begitu. Lupa Anda ya, berarti sudah hilang. Dan itu yang terjadi pada cryptocurrency di mana? Kanada yang baru-barusan ini. 2 triliun uang orang menguap karena yang pemegang passwordnya mati. Hah? Uang orang hilang. Kan kalian sudah tukar uang ke saya. Padahal uangnya tentu ada fisiknya sama dia. Ya atau tidak? Tapi dianggap sudah tukar menukar. Berarti kan uang kalian hilang. Karena seperti itu. Walhasil kalau tidak darurat, jangan. Anda hanya ingin mengharapkan tukar menukar kemudian dapat tambahan cashback, dapat voucher, ini berarti tukar menukarnya tidak sama jumlahnya. Iya atau tidak? Anda tukar menukar tidak sama jumlahnya. Anda tukar 1 juta, dia taruh 1 juta, tapi betulkah 1 juta? Tidak, karena dia berikan cashback, berikan diskon dan segala macam. Berarti berlebih atau tidak? Berlebih, tukar menukar uang yang sejenis dengan berlebih, apa namanya? Riba namanya. Wallah ta'ala. Dan kemudian juga, jangan Anda pikir ini kemajuan. Ingat, setiap kemajuan itu berefek suatu hal yang luar biasa yang orang tergerak tidak berpikir bagus. Setiap kemajuan efeknya luar biasa. Ini seperti yang saya katakan tadi, orang menukar uangnya dengan sesuatu yang tidak jelas. Bahkan jangankan itu, orang dahulu dari masa Nabi Adam, itu mereka menggunakan uang fisik, emas, perak. Itu dia yang uang. Uang kartal yang kita pegang dan dipegang oleh negara lain, itu tidak ada kepastian jadi uang selamanya. Andailah qadar Allah, semoga tidak terjadi. Tutup Indonesia, diumumkan Indonesia tutup. Di tangan Anda ada 10 miliar uang fisik rupiah. Ada gunanya itu? Ada, bikin layangan. Tempel-tempel, bikin layangan. Kalau belanja enggak ada yang mau terima. Tapi kalau Anda pegang emas 10 kilo, kebanyakan lah ya berat angkatnya. Sekilo, Anda pegang emas kilo, tutup Indonesia, emas kilo Anda bernilai atau tidak? Turun atau naik? Tetap. Emas naik kemana? Kakinya enggak ada, sayapnya enggak ada. Tuh. Tetap, nilai tukarnya itu tetap. 14 abad berlalu, Rasulullah SAW memberikan satu dinar kepada Urwah bin Al-Jad Al-Bariqi. 4,25 gram emas. 22 karat. Untuk membeli seekor kambing, dapat kambing. Sekarang 14 abad, Anda dengan satu dinar. 4,25 gram berapa rupiah? 3 juta, dapat kambing satu. Paham? Tahun 70 Anda punya uang 1 juta. Dapat apa? Dapat motor 2, 3, motor baru. Hah? Dapat motor baru 3, 1 juta. Dapatkan ya? Dapat, baik. Sekarang punya uang Anda 1 juta. Dapat satu ban motor. Dapat ban dalamnya. Subhanallah. Ya. Itu dia uang yang ada sekarang. Ya, itu aja dengan risiko tinggi sudah, apalagi sekarang uang kartal dipindahkan lagi kepada bentuknya virtual. Ya, makin besar risikonya bagi Anda. Maka lihat kaum muslimin di daerah-daerah, para-para kaum petani, kaum buruh, kaum petani di daerah tersebut, mereka nyimpan emas atau rupiah yang mereka nyimpan. Emas umumnya mereka, karena mereka mengalami dan tahu susahnya mendapatkan uang tersebut, mereka enggak ingin hilang kekayaannya dari beras tadi, mereka belikan ke emas, enggak ada mereka simpan rupiah. Karena seperti tadi mereka merasakan. Ya. Allahu a'lam. Ustaz, saya mau bertanya, saya penjual buku, supplier. Saya menggunakan sistem PO. Invoice saya dapatkan dari supplier setelah masa PO selesai. Apabila ada customer saya yang ingin membayar bukunya yang dibeli dari saya, padahal saya belum mendapat invoice dan belum membayar buku yang saya pesan, apakah uang dari customer saya itu haram atau halal? Bagaimana solusinya untuk penjual seperti saya yang menjual buku sistem PO? Hakim bin Hizam, seorang pedagang, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni abi'u wa syari fa madha hillu al-yawma yahrumu alayya. Wahai Rasulullah, aku adalah seorang pedagang, aku beli barang, aku jual. Jelaskan apa yang halal, apa yang haram. Maka Rasulullah mengatakan, ya bani akhi, la tabi' ma laysa indak. Wahai anak saudaraku, jangan engkau jual barang yang belum menjadi milikmu. Dalam riwayat yang lain, la tabi' hatta taqbidahu. Jangan engkau jual barang yang telah engkau beli dengan akad tapi belum engkau terima. Berarti syarat boleh menjualkan barang sebagai pedagang Anda adalah pertama beli dengan akad. Kalau akad sekarang gampang, by phone pun bisa. Anda telepon dia, saya beli sekian eksemplar buku X merek itu. Buku itu judulnya, penerbitnya itu. Bisa dengan by phone ke supplier. Tapi belum sah ini. Walaupun Anda sudah kirim uang, belum sah Anda jualkan apabila belum Anda terima barangnya. Lalu bagaimana kalau kondisinya ada orang ingin beli dan barang belum Anda pesan ke supplier, belum Anda akadkan. Bilang ke dia, Pak, saya belum miliki. Tapi kalau Bapak mau, insya Allah nanti jam 8 malam Bapak kami hubungin, kalau mau kita berakad. Kata dia, siap. Berarti Anda pergi dulu ke supplier, pergi beli, kemudian terima barang. Baru boleh Anda jualkan. Walaupun ke supplier Anda belum bayar ngutang. Boleh. Ya. Tapi biasanya pembeli kan bilang, ya udah, saya udah mumpung sekarang ada uang, saya bayar sekarang aja lah. Kalau Anda terima sebagai pembayaran, berarti Anda menjual barang yang belum Anda miliki, Anda berdosa. Lalu terkadang, nanti aja Pak, terkadang dia maksakan ya. Dia bilang, nanti kalau saya tarik, nanti kepakai buat kebutuhan sehari-hari, nanti saya nggak bisa dapat bukunya lagi. Ya, boleh Anda terima uang, tetapi sebagai statusnya titipan. Ya, kalau titipan berarti uang ini belum boleh Anda gunakan atau Anda putar. Atau boleh akadnya qad, pinjam. Kalau pinjam boleh Anda putar. Yang penting Anda akadkan dengan dia. Boleh Pak, tapi saya pegang, saya titip dulu di saya. Boleh, enggak apa-apa. Tapi belum jual beli. Nanti kalau Bapak sejam setelah ini, ataupun setelah buku datang Bapak, seketika saya konfirmasi enggak jadi beli, uang Bapak saya serahkan. Ya, itu solusinya. Sangat jelas. Baik offline maupun online. Ustaz, bagaimana hukum MLM syariah? Wallahu a'lam. Menurut saya tidak mungkin MLM itu disyariahkan. Kalau dia disyariahkan, enggak jadi MLM lagi dia. Ya, kalau Anda tanya Ustaz, bagaimana kalau iblis syariah Ustaz? Tidak mungkin iblis disyariahkan. Ada yang mungkin, ada yang tidak. Atau bagaimana Ustaz, bagaimana kalau babi itu disucikan, bagaimana caranya? Tidak mungkin, karena dia zatnya yang adalah najis. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz menjelaskan tentang gadai. Dahulu Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju rahannya. Apakah setelah beliau wafat ditebus anaknya atau bagaimana? Gadai dalam syariat boleh, ya, untuk akad baik pinjam meminjam maupun akad membeli barang dengan tidak tunai. Rasulullah yang melakukan akad gadai baju besi tersebut, beliau membeli makanan pokok untuk keluarganya dengan cara tidak tunai. Dan beliau gadaikan baju besinya. Sampai beliau wafat, beliau belum bayar, tetapi harga baju besi jauh lebih mahal dari makanan pokok tersebut. Tentulah si Yahudi akan menjualkannya dan mengambil haknya. Ya. Lalu bagaimana masalah penggunaan barang gadai? Bolehkah dipakai jika ini berupa rumah dan mobil? Kalau Anda pakai, boleh, dengan syarat berkurang hutangnya sebesar harga sewa itu. Kalau tidak, terjadi riba. Ya. Umpamanya dia meminjamkan uang 100 juta dan digadaikannya mobil. Dia mengizinkan, yang minjam tadi mengizinkan, pakai aja mobil, pakai aja kebutuhan kamu mana pakai, saya ikhlas, saya redo. Ya. Kalau dia tidak memotong biaya sewa mobil selama hutang dikembalikan, berarti hutang dikembalikan bukan 100 juta lagi. Ketika dia mengembalikan hutang 100 juta dan mobil diambilnya, selama ini anggap ada waktu 5 bulan, 6 bulan mobil dipakai Kijang. Kijang 2018. Berapa sewa per bulannya? Hah? 4 juta sebulan. Kali 6 bulan. 24 juta kan ya. Berarti yang dikembalikannya bukan 100 juta, tapi 124 juta dan 24 juta itu adalah ribanya. Kalau Anda ingin pakai tadi, boleh Anda ingin pakai dengan akad sewa. Berarti ketika dia bayar 100 juta, Anda katakan, yang 100 juta saya terima, 24 juta bayar sewanya. Saya ikhlas, kata dia. Kau ikhlas, saya masuk neraka. Saya tidak mau. Ya. Kalau kamu ikhlas, ya sedekahkanlah ke orang lain. Kalau saya tidak mau. Udah. 24 juta tadi. Cukup, ayo. Ya. Karena cukup, ini tanggung jawab antum. Semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.